Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا مَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tentang manhaj dari kitab Mulia dengan Manhaj Salaf, buah karya Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah ta'ala. Dari pembahasan kitab ini, Mulia dengan Manhaj Salaf, kita masih berada pada bab yang keempat ya. Kita masih berada pada bab yang keempat, yaitu bab tentang dalil-dalil bahwa manhaj salaf sebagai hujjah, sebagai argumentasi yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Yakni bab yang keempat ini berisikan tentang dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keseluruhannya menunjukkan tentang wajibnya umat Islam mengikuti manhaj salaf, manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, inilah yang telah kita kaji dari sekian pembahasan yang telah lewat. Sekian banyak dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis sudah kita kaji. Dan sekarang sampai kepada dalil keberapa? Ya, dalil yang ke-41. Bayangkan sudah 40 dalil ya. Sudah kurang lebih 40 dalil kita ambil, yang keseluruhannya sekali lagi menunjukkan tentang apa? Kewajiban umat Islam untuk mengikuti manhaj generasi pertama umat ini, generasi terbaik kaum muslimin, generasi para sahabat, para salafus salih radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, sekarang kita akan melihat dalil-dalil berikutnya lagi dari dalil yang ke-41 ya. Dalil 41 yaitu riwayat dari sahabat Nabi yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an, semoga Allah meridainya. Kita dengarkan di sini riwayat dari beliau. Sahabat Nabi yang mulia ini Abu Dzar berkata, ada seorang pemuda yang melewati Umar radhiyallahu taala an, maka Umar berkata, ini sebaik-baik pemuda. Perawi berkata, maka Abu Dzar mengikutinya lalu berkata, wahai anak muda, mohonkanlah ampunan untukku. Maka ia menjawab, wahai Abu Dzar, apakah aku harus memohonkan ampunan untukmu sedang engkau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abu Dzar menjawab, mohonkanlah ampunan untukku. Pemuda itu menjawab, tidak, sampai engkau memberitahukan aku. Yani Abu Dzar berkata, sungguhnya engkau tadi melewati Umar radhiyallahu taala an, dan ia berkata, ini adalah sebaik-baik pemuda. Yani pemuda tersebut dikatakan sebaik-baik pemuda. Sedang aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ja'ala al-haqqa 'ala lisani Umar wa qalbihi. Artinya, Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kebenaran ada pada lisannya Umar dan hatinya. Ya, ada pada lisannya Umar Al-Khattab dan hatinya itu, kata Nabi dalam hadis yang mulia ini. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Hadis yang kedudukannya sahih, yang dikatakan sahih di sini. Kemudian kita dengarkan di sini keterangan dari Imam Ibnu Qayyim mengenai hadis yang mulia tadi. Apa kata beliau? Sungguh sangat mustahil, ya, sangat mustahil terjadinya kesalahan pada suatu masalah yang difatwakan oleh orang yang Allah telah jadikan kebenaran sebagai bagian dari lisan dan hatinya, sedang tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya. Lantas kebenaran dalam fatwa tersebut diperoleh oleh orang-orang setelahnya. Ini sangat mustahil, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertama kita lihat bahwa sahabat Nabi yang mulia Abu Dzar tergolong dari golongan sahabat yang awal-awal masuk agama Islam. Yang awal-awal masuk agama Islam, Abu Dzar Al-Ghifari, dari suku Ghifar yang terkenal itu. Ya, dari suku Ghifar yang terkenal, dan kita atau diantara mungkin jamaah sudah mendengar tentang keislaman Abu Dzar Al-Ghifari, di mana beliau di awal-awal ya dakwah Nabi di negeri Mekah, beliau mendengar di negeri Mekah ini ya, yakni muncullah isu yang tidak baik begitu ya, fitnah yang berkembang ketika itu tentang orang gila yang ada di negeri Mekah, penyair, tukang sair katanya, atau dengan gelar-gelar lainnya, dukun ataupun yang semisalnya. Maka Abu Dzar tertarik ingin melihat orang yang dikatakan seperti itu katanya. Maka singkat ceritanya bahwa Abu Dzar ya mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi ajarkan Islam kepadanya dan ia pun tertarik dengan Islam, lalu masuklah Abu Dzar Al-Ghifari kepada atau ke dalam agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya tergolong dari sahabat-sahabat yang ya awal-awal lah masuk kepada agama Islam, agama yang mulia ini. Kemudian juga Umar Al-Khattab juga merupakan sahabat yang masuk agama Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di negeri Mekah, ya termasuk dari sahabat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang dikatakan al-mulham, orang yang diberi ilham oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang diberi ilham oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena banyak sekali pandangan-pandangan Umar, ide-idenya Umar ini disetujui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tergolong dari ya sahabat, tergolong dari ya ashabul jannah, ya yakni para sahabat yang namanya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tergolong dari penghuni surga yang namanya disebut langsung, ya al-ashr minal mubasyirin bil jannah, tergolong dari 10 sahabat yang disebut namanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tergolong dari penghuni surga. Inilah Umar Khattab radhiyallahu taala an, ya radhiyallahu taala an. Jadi sekali lagi, banyak sekali pandangan-pandangan Umar, ide-idenya Umar yang disepakati, disetujui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya apa? Misalnya berkaitan dengan tawanan perang Badar, di mana Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq lebih berkeinginan atau memilih ya bahwa setiap tawanan perang tersebut harus ditebus begitu, membayar tebusan kalau ingin ya dibebaskan dari tawanan, ya menjadi tawanan ini, ya. Namun Umar Al-Khattab lain sendiri, dia berpandangan bahwa seluruh tawanan perang harus dibunuh. Harus dibunuh. Nah, inilah pandangan yang lebih disetujui oleh Rabbul Alamin. Lebih disetujui oleh Rabbul Alamin. Atau misalnya juga pandangan Umar kepada Nabi agar istri-istri Nabi memakai hijab di zamannya itu, yang awalnya belum ada ya kewajiban berhijab dan belum ada ayat yang turun ya menjelaskan tentang kewajiban berhijab ketika itu, maka Umar Al-Khattab radhiyallahu taala an memberikan pandangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar istri Nabi berhijab. Nah, inilah turun ayat hijab tentang ya pandangan Umar ini, tanda menyetujui pandangan Umar Al-Khattab radhiyallahu taala an. Atau juga tentang yakni makam Ibrahim yang harus digeser. Ya karena apa? Karena yakni agar lebih leluasa lah kaum muslimin yang mengerjakan tawaf ya di sekeliling Ka'bah itu, ya maka makam Ibrahim ini digeser, dipindahkan sedikit ya atas pandangan Umar Khattab radhiyallahu taala an, dan juga banyak yang lainnya. Ya ini pandangan-pandangan Umar yang disetujui lah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam. Dan dalam hadis yang mulia ini Nabi tegaskan tentang Umar Al-Khattab, innallaha ja'ala al-haqqa 'ala lisani Umar wa qalbihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebenaran ada pada lisannya Umar dan hatinya Umar. Ini sahabat yang mulia sekali ini yang mendapatkan ya pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Ya, dan Umar Khattab memiliki akidah yang luar biasa, memiliki tauhid yang mantap, ya, sehingga digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya syaitan, ya, yakni berjalan dan melihat Umar dari jauh, maka syaitan akan memilih jalan lain yang tidak dilampaui, tidak dilalui oleh Umar Khattab, ya. Lau salaka Umar fajjan ya lau salaka syaitan yani fajjan ghaira fajjik la salaka ya fajjan ghairahu, apa makna yani seandainya syaitan yani melalui, atau seandainya kita balik, seandainya Umar melalui jalan A misalnya, maka syaitan akan memilih jalan B, tidak ingin berpapasan dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu taala an. Ini keutamaan, ini menunjukkan apa keutamaan. Dan sering yani Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis-hadis itu menyebut tentang kebersamaan Umar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni dalam berbagai yakni situasi dan keadaan mesti disebutkan itu. Ya, Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar, dua orang yang dicintainya ini, dua orang ya mertuanya ini selalu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar dan Umar, begitulah kurang lebih. Ya, begitulah kurang lebih tentang keutamaan Umar Al-Khattab radhiyallahu taala an. Ini kalau kita bacakan tentang keutamaan khusus yang dimiliki oleh Umar Al-Khattab, ini banyak, panjang sekali pembahasannya. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Umar Al-Khattab radhiyallahu taala an. Maka sangatlah jelas di sini tentang keutamaan para sahabat yang terwakili oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu taala an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang mulia menyebutkan tentang dua sahabat yang mulia ini, Abu Bakar dan Umar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iqtadu bil ladzaina min ba'di Abi Bakr wa Umar. Ikutilah oleh kalian setelah aku meninggal nanti, yaitu Abu Bakar dan Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhuma. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Abu Dzar ini terdapat persaksian siapa? Persaksian siapa? Persaksian Umar Al-Khattab terhadap pemuda yang disebutkan dalam riwayat ini. Ya, dalam riwayat ya yang mulia ini, Umar mengatakan, ini adalah sebaik-baik pemuda. Ini kalau artinya begini, kalau sahabat sudah bersaksi tentang seseorang misalnya, apalagi kalau yang bersaksi lebih banyak jumlah sahabat begitu ya, yang bersaksi tentang seorang, maka persaksian mereka itu sudah pasti benarnya, sudah pasti benarnya. Contoh tatkala yakni di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, melintas satu jenazah yang akan dibawa ke pemakaman begitu ya, maka para sahabat ini jumlah banyak ya, para sahabat memuji jenazah ini, memujinya, memuji jenazah tersebut. Apa kata Nabi? Wajabat, wajabat. Ya, kalau bahasa kita wajib, wajib. Kemudian, ya setelah itu muncul atau diiring yakni ada satu jenazah lainnya, jenazah yang kedua ya, dibawa ke pemakaman, lalu para sahabat menghinakannya. Para sahabat menghinakannya dan Nabi SAW mengatakan wajibat wajibat. Wajib wajib. Ya. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, mengapa engkau mengatakan wajibat wajibat?" Ya, mengapa engkau mengatakan wajib wajib begitu ya? Apa kata Nabi? Ya, ini jenazah pertama yang kalian puji, yang kalian ya hormati itu, yang kalian puji itu jelas ya sebagai keutamaan bagi jenazah yang kalian puji itu, artinya bahwa persaksian para sahabat yang memuji jenazah itu tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi bahwa jenazah itulah jenazah yang orang yang beriman dari sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala an, dan Nabi katakan wajibat, ini wajib baginya surga, kata Nabi. Wajib baginya surga. Ini atas dasar apa? Nabi mengatakan wajib bagi jenazah itu surga atas dasar apa? Persaksian para sahabat, bayangkan. Persaksian para sahabatnya itu. Ya kan? Kemudian jenazah yang kedua, ketika jenazah itu dibawa ke pemakaman lalu dihinakan oleh para sahabat, dihinakan oleh para sahabat, maka Nabi pun mengatakan wajibat wajibat. Wajib baginya neraka. Wajib baginya neraka itu maknanya begitu. Nah, inilah karena persaksian para sahabat, dan persaksian para sahabat itu ya jelas ya sangatlah mulia sekali. Ya sangatlah mulia sekali. Jadi tidak mungkin para sahabat ya yakni bersaksi dengan persaksian yang palsu. Tidak mungkin orang-orang yang sekelas para sahabat, keimanannya yang luar biasa, ketakwaan mereka yang sungguh ya bagus sekali, ya tauhid mereka, manhaj mereka yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin mereka memberikan persaksian yang yakni tidak ada artinya begitu. Persaksian yang palsu, tidak mungkin. Ya, maka contohnya ini ketika Umar mengatakan tentang pemuda yang ada di zaman itu adalah yang dilihat oleh Umar sebaik-baik pemuda, kata Umar, maka ini adalah persaksian yang ya benar, persaksian yang sahih, dan lisannya Umar serta hatinya Umar berada dalam kebenaran menurut hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi Nabi mengatakan tentang Umar Al-Khattab radhiyallahu taala an, "Inna Allah ja'ala al-haqqa 'ala lisani Umar wa qalbihi." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebenaran ada pada lisannya Umar dan hatinya Umar. Nah, di sini ya tadi telah kita dengarkan keterangan dari Imam Al-Qayyim tentang yakni mustahilnya terjadi kesalahan. Ya, kalau salah seorang sahabat, apalagi selevel Umar Al-Khattab, ya yakni dikatakan salah dalam persaksiannya, ini sangat mustahil. Sangat mustahil, ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalil yang ke-41. Kemudian kita lihat dalil yang berikutnya. Dalil yang ke-42. Tentang hadis iftirakul ummah. Hadis tentang perpecahan umat. Dikatakan di sini, dalam hadis tentang perpecahan umat disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan golongan yang selamat. Menyifatkan golongan yang selamat, bahwasanya mereka adalah al-jama'ah, kata Nabi. Ini sudah kita lewatkan ini hadisnya. Ya, pada bab yang kedua ya. Ini berkaitan dengan nama-nama lain dari salaf. Nama-nama lain dari apa? Dari salaf atau salafiyah. Ini bisa dilihat bagi yang memiliki kitab di halaman 34. Hadisnya sudah terlewat ini. Di halaman 34. Tapi tidak mengapa kita baca terlebih dahulu. Hadis tentang al-jama'ah. Ya, al-jama'ah. Di halaman 34. Dalam buku saya halaman 34. Ya, ini tentang al-jama'ah. Nabi bersabda, "Ala inna man qablakum min ahlil kitabi iftaraku ala thintaini wa sab'ina millah. Wa inna hadhil millah staftariku ala thalathin wa sab'in. Thintani wa sab'un finnar. Wa wahida fil jannah wa hiya al jamaah," kata Nabi. "Ketahuilah, sungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahli kitab telah terpecah belah menjadi 72 golongan. Sungguhnya umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan, 72 golongan tempatnya di dalam neraka dan hanya satu golongan di dalam surga, yaitu al-jama'ah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis yang seperti ini ya, dan dengan redaksi yang berbeda lainnya disebut dengan hadis apa? Hadis iftiraqul ummah, itu maknanya. Itu namanya itu ya. Hadis iftiraqul ummah. Hadis tentang perpecahan umat Islam. Artinya bahwa Nabi SAW sudah menggambarkan, sudah menjelaskan, menginformasikan kepada generasi para sahabat bahwa umat Islam ini nantinya akan terpecah belah. Nah, ini tentunya tanda sayangnya Nabi kepada kita, agar kita berhati-hati, itu maknanya begitu. Agar kita waspada dan berhati-hati, tidak menuju kepada firqah-firqah yang terpecah belah itu, yang keluar dari al-jama'ah, yang keluar dari manhaj salaf. Nah, inilah fungsinya Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang bakal terjadinya perpecahan umat Islam. Dan ini merupakan sunnatullah, ya, yakni sunnatullah yang atau merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perpecahan umat Islam, tidak dapat terelakkan lagi, sudah terpecah belah dan buktinya sudah ada, dan ini menunjukkan tentang kebenaran, ya, berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan istilahnya, ya, kebenaran nubuwah, yakni berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan di sini keterangan dari Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan banyak nas-nas Al-Qur'an dan hadis atau sunnah yang menganjurkan dan memerintahkan kita untuk berada dalam jamaah. Nas Nabawi tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-jamaah ialah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab di masa awal Islam tidak ada jamaah selain sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah, ya, dari al-jamaah siapa? Siapa? Para sahabat, tidak ada lagi. Mereka adalah para sahabat Nabi. Mereka adalah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, itulah yang disebut dengan al-jamaah. Ya, al-jamaah. Ya, yakni barisan kaum muslimin yang mana mereka bersatu di zaman itu, tidak berpecah belah mereka, ya. Nah, itulah para sahabat. Nah, itulah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di sini kita akan dengarkan keterangan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tentang hadis al-jamaah. Apa kata beliau? Jika jamaah kaum muslimin terpecah di berbagai negeri, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk komitmen terhadap persatuan fisik orang-orang yang terpecah belah. Sebab bisa jadi secara fisik orang-orang muslim dan kafir bersatu. Begitu juga antara orang-orang yang bertakwa dan orang-orang keji, sehingga komitmen terhadap fisik orang-orang tidaklah memiliki arti. Sebab perkumpulan fisik saja tidak akan bisa membuahkan suatu apapun. Komitmen terhadap jamaah tidak ada artinya kecuali jika jamaah itu sepakat dalam penghalalan, pengharaman, dan ketaatan. Ya. Siapapun yang bersuara seperti pendapat kaum muslimin, maka ia telah komit dan menetapi jamaah. Dan siapapun yang berseberangan dengan pendapat jamaah, maka ia telah berseberangan dengan jamaah yang sebenar-benarnya diperintahkan untuk dipatuhi. Kelengahan hanya terdapat dalam perpecahan, dan tidak mungkin di dalam jamaah terjadi kelengahan dari makna, ya, kitabullah, sunnah, dan qiyas insyaallah taala, kata beliau rahimahullahu taala. Jadi maksud, ya, sekali lagi, persatuan kaum muslimin di sini tentunya dengan sebenar-benarnya, ya, lahir batin bersatu, begitu, itu maknanya. Jadi kalau dikatakan yakni umat Islam di zaman sekarang misalnya dikatakan bersatu, mungkin secara fisik bersatu, ya kan? Secara fisik bersatu, yakni berkumpul misalnya di suatu di mana begitu, di aula atau dimanapun mereka berkumpul secara fisik, namun apakah batin mereka, apakah hati mereka betul-betul bersatu atau tidak? Belum tentu. Belum tentu hati mereka bersatu. Ya, belum tentu hati mereka bersatu karena boleh jadi hati mereka bercerai-berai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Tahsabuhum jami'an. Kalian menganggap bahwa mereka itu bersatu, namun hati mereka adalah bercerai-berai, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi inilah yang berkaitan dengan keadaan dan realita kaum muslimin di zaman sekarang. Kalaulah umat Islam, ya para tokohnya misalnya, para tokohnya dikumpulkan dalam suatu tempat misalnya, ya bolehlah dikatakan persatuan secara fisik, namun hati belum tentu bersatu. Belum tentu kaum muslimin hatinya bersatu. Dan yang dapat mempersatukan hati umat Islam siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mampu menyatukan hati, ya, manusia apabila mereka semua berada pada manhaj yang benar, berada pada akidah Islam yang benar, akan dapat disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah hatinya para sahabat ketika mereka, ya, manhajnya benar seluruhnya, berada pada akidah yang sama, berada di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hati mereka bersatu dan Allah lah yang menyatukan hati mereka semuanya itu. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, oleh Ummu Salamah, ketika Nabi berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang dapat membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, Ummu Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, awa innal quluba la tataqallab, wahai Rasul, apakah benar bahwa hati itu berbolak-balik, ya, berubah-ubah, cepat berubah-ubahnya? Apa kata Nabi? Na'am, ma min qalbin illa anna ma min 'abdin illa anna qalbahu baina usbu'ain min asabi'illah in asabathu. Benar sekali kata Nabi sallam, tidak ada seorang hamba melainkan hatinya berada pada dua jari, pada jemari-jemari Allah, insyaallah aqamah wa insyaallah azzaghah. Jika Allah berkehendak, Allah berikan istiqamah pada hati si hamba, dan jika Allah berkehendak, Allah gelincirkan hati si hamba, wal iyadzu billah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan hati manusia berada pada dua jari dari jemari-jemari Allah, maka Allah Maha berkehendak atas hati seluruh manusia, maka hendaknya kita, ya, berada pada akidah yang benar, manhaj yang benar, agar hati kita semua bersatu, hati kita semua bersatu, dan, ya, terlahir persatuan yang hakiki, lahir batin, zahiran wa batina. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada petunjuk dari DKM untuk seluruh jamaah untuk, yakni merapat-merapat, Pak. Untuk merapat-merapat agar jamaah yang hadir belakangan bisa masuk ke dalam masjid. Nah, di sini saya bertanya kepada para jamaah yang hadir di sini, dari hadis Nabi tentang iftiraqul ummah, perpecahan umat Islam, Nabi menyebutkan tentang satu golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kata Nabi adalah al-jamaah. Maka kesimpulannya, siapa al-jamaah itu? Siapa al-jamaah? Itu para sahabat, tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi, ya, melainkan para sahabat Nabi. Artinya apa? Kalau kita ingin juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, maka kita wajib mengikuti al-jamaah, yakni manhajnya al-jamaah, manhajnya para sahabat yang disebut oleh Nabi sebagai al-jamaah, ya, al-jamaah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil yang berikutnya lagi. Dalil yang ke-43, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini tentang, ya, di antara ciri, ya, atau yakni ya ciri atau sifat dari orang-orang Khawarij. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim. Artinya salah seorang dari kalian menganggap remeh salatnya. Ya, salah seorang dari kalian menganggap remeh salatnya dibandingkan salat mereka, puasanya dibandingkan puasa mereka. Ya, ini mereka di sini maknanya adalah Khawarij. Kaum Khawarij artinya apa di sini? Maknanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan di antara sifat ya yang dimiliki oleh orang-orang Khawarij, yakni dalam hal ibadah, bahwa ibadahnya kaum Khawarij itu sangat banyak melebihi ya ibadahnya para sahabat. Jadi kalau dari sisi ya kuantitas ibadahnya kaum Khawarij ini luar biasa banyaknya. Bahkan ibadahnya para sahabat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibadahnya kaum Khawarij, itu maknanya. Ya, itu maknanya begitu. Namun dari sisi kualitas bagaimana ibadahnya kaum Khawarij? Dari sisi kualitas bagaimana? Tidak ada. Tidak ada kualitasnya. Tidak ada kualitasnya. Dari sisi banyaknya atau kuantitasnya bolehlah. Ya, karena Nabi menyebutkan sendiri langsung. Namun dari sisi kualitas ibadahnya kaum Khawarij ya, tidak ada kualitasnya. Yang ya berkualitas ibadahnya siapa di sini? Para sahabat. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Inilah yakni perbandingan antara ibadahnya para sahabat sebaik-baik generasi kaum muslimin dengan ibadahnya kaum Khawarij ya. Dari sisi kualitas ibadahnya para sahabat luar biasa bagusnya. Berkualitas. Berkualitas. Kenapa seperti itu? Karena Allah sendiri yang memuji ibadah mereka dan Rasul sendiri yang melihat langsung ibadahnya mereka dan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitulah kurang lebih tentang perbandingan antara ya ibadahnya kaum ya Khawarij dengan ibadahnya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Terdapat perbandingan yang sangat mencolok sekali antara langit dengan bumi ya. Dan tentunya yang kita ikuti adalah ya para sahabat Nabi yang mereka berkualitas ibadahnya, dan inilah yang dituntut oleh agama ini, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, yakni apa yang Allah firmankan dalam surat Tabarak atau Al-Mulk ad-Dua. Apa ayatnya, Pak, Bu? Apa ayatnya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala di sini. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan guna menguji kalian. Siapakah? Siapakah di antara kalian yang ahsanu amala, yang paling berkualitas amalnya? Itu makna ahsan, yakni berkualitas. Siapakah di antara kalian yang paling berkualitas amalnya? Jadi yang dituntut ya oleh Allah kepada kita semua adalah ibadah yang berkualitas. Ingat itu. Ibadah yang berkualitas. Yakni dijelaskan oleh para ahli ilmu tentang makna ahsanu amala adalah ay akhlasuha wa aswabuha, yaitu yang paling ikhlas karena Allah dan yang paling cocok dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah ibadah yang paling berkualitas. Ibadah yang paling ahsan. Ini keterangan dari Rabbul Alamin. Lalu bagaimana keterangan dari Rasulullah? Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innad dina yusrun wa la yushadad din illa ghalaba. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya agama ini mudah. Agama Islam ini mudah, kata beliau. Tidak ada yang mempersulit agama melainkan dia akan binasa. Tidak ada yang berani mempersulit agama ini melainkan dia akan binasa. Maka wajib atas kalian untuk cocok dalam beragama dengan contohku, atau yang kedua, berusahalah untuk semakin mendekat dengan contohku dalam beragama. Maka yang ketiga kata Nabi, ini hasilnya kalian akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ini yang diinginkan oleh Rasul kepada kita semua dalam beribadah, yaitu apa? Kualitasnya. Makanya wajib bagi kita untuk mengevaluasi kembali ibadah kita selama ini. Yakni mulai dari ibadah kita, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Jadi aktivitas kita sehari-hari selaku seorang muslim adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua harus kita koreksi kembali, harus kita evaluasi kembali. Jadi begini, jangan sampai ada di antara jamaah merasa sudah nyaman. Ya, sudah nyaman di hati, tenang-tenang saja, tidak perlu mengoreksi kembali, tidak perlu mengevaluasi kembali ibadah yang selama ini dikerjakan. Ya. Ini musibah kalau ada di antara jamaah yang merasa, oh saya kan sudah puluhan tahun beragama Islam, mengapa pula saya mengoreksi lagi sholat saya, mengevaluasi sholat saya, wudhu saya, dan lain sebagainya. Ya, ini gak benar seperti ini. Ya, dari mana dia, yakni bagaimana mungkin dia merasa pede, merasa percaya diri bahwa sholatnya diterima selama ini oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana ibadah-ibadahnya yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dia harus mengevaluasi. Dia harus mengevaluasi bagaimana ibadahnya selama ini, ya. Jadi dimulai dari diri terlebih dahulu, baru setelah itu kita mengevaluasi ibadah istri kita, anak kita. Kita koreksi bagaimana mereka ibadah, bagaimana mereka sholat, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang wajib kita, ya, yakni memberikan perhatian dalam hal ini agar kita meningkat dalam kualitas beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkat dan meningkat. Karena sebagai contoh saja, ya, sebagai contoh saja mengenai ibadah sholat misalnya, nanti bisa dilihat dalam mukaddimah, ya, kitab Sifat Sholat Nabi Syekh Al-Albani. Di dalam mukaddimah beliau, dalam kitab beliau itu, beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih tentang nilai sholat seorang hamba. Nabi menyebutkan, yakni seorang dalam pengerjaan sholatnya itu, kata Nabi, bisa memperoleh nilai 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengahnya, titik. Nabi tidak menyambung lagi di situ. Ya, berarti kalau seorang sholat betul-betul cocok dengan contoh Rasul, mulai dari takbir sampai salam, kira-kira berapa nilai yang paling besar itu? Setengahnya. Bayangkan setengahnya. Ya. Kan kita tidak bisa menilai sendiri berapa nih nilai yang akan Allah berikan untuk sholat saya misalnya. Kita enggak bisa, yakni menilainya seperti itu. Yang jelas kita berusaha. Maka Nabi tadi mengatakan dalam hadis Bukhari tadi apa? Fasaddidu wa qaribu. Fasaddidu wa qaribu. Wajib bagi kalian untuk cocok dalam beragama dengan contohku. Atau kata Nabi yang kedua, berarti yang kedua ini, yang kedua, waqaribu, berusahalah. Berusahalah untuk semakin mendekat, semakin mendekat dengan contohku dalam beragama. Nah, ini yang dikehendaki. Ini yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hasilnya adalah wa abshiru, kalian akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, hendaknya kita mengoreksi, ya, mengevaluasi ibadah yang selama ini kita kerjakan. Ya, yakni ada beberapa bulan yang silam, seorang jamaah, ya, ketika saya berwudu, ternyata dia memperhatikan wudu saya. Mungkin seperti itu barangkali. Ya, selesai saya berwudu, apa kata si fulan ini, Ustaz, tolong sekarang perhatikan wudu saya. Tolong koreksi wudhu yang akan saya kerjakan ini, ya, sudah benar atau belum. Nah, kemudian dia berwudhu, mulailah dia berwudhu dari awal sampai akhir. Ya, alhamdulillah sebagian besarnya sudah baik, sudah bagus. Ada satu saja mungkin yang perlu diluruskan, dibenarkan begitu. Alhamdulillah secara umum sudah bagus lah, intinya seperti itu. Nah, ini ada seperti itu jamaah yang, ya, ini ingin dikoreksi, ingin ya dilihat, dinilai bagaimana wudunya selama ini sudah benar atau belum ini. Seperti ini, dari awal sampai akhir dia kerjakan, ya, dikerjakan seperti itu. Nah, ini mudah sekali, ya. Insyaallah bagi mereka yang betul-betul berkeinginan yakni kuat untuk yakni meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali lagi melihat ya yakni penjelasan dari Nabi yang mulia dalam dari hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam yang sahih tentang ibadah-ibadah keseharian yang selama ini kita kerjakan. Ya, sehari-hari kita berwudu, sehari-hari kita salat. Apa tidak perlu kita koreksi lagi? Apa tidak perlu kita evaluasi lagi? Bagaimana soal kita sekarang ini? Dari takbir sampai salam, apakah sudah yakni sesuai dengan contoh Rasul? Apakah semakin mendekat dengan contoh Rasul ataukah semakin jauh dari contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, dengan demikian insyaallah akan terjadi perubahan, ya. Akan terjadi yakni peningkatan kualitas beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali kita kepada hadis ya tentang khawarij, di mana ibadah mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim. Bayangkan para sahabat saja merasa bahwa ibadah mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan banyaknya ibadahnya kaum khawarij. Ya, kaum khawarij, maka jangan tertipu ini. Ingat, di sini dalam hadis yang mulia ini ya kita bisa ambil pelajaran, jangan kita tertipu dengan ibadahnya sebagian orang yang menitik beratkan kepada banyaknya ibadah. Banyaknya apa? Ibadah tanpa ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh misal, ya ini diantara orang kaum sufi misalnya, kaum tasawuf, itu mereka memiliki zikir ala sufi ya ribuan kali. Bayangkan ya, zikir tertentu yang diucapkan oleh mereka itu ribuan kali. Nah, kapan mereka aktivitasnya? Kalau zikirnya saja ribuan kali, kapan aktivitasnya, kan begitu? Kapan aktivitas yang lainnya untuk ya ini keluarga dan sebagainya, kapan, kan begitu? Jadi sekali lagi ya, sebagian orang lebih mementingkan kepada ya jumlah atau kuantitas, bukan kualitas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi misal ya, ini bagi jamaah mungkin yang sudah berhaji misalnya ya atau umroh, barangkali pernah mendengar ketika di tanah suci atau ketika di tanah air ya, di antara kaum muslimin yang mengerjakan ibadah haji di tanah suci, itu biasanya mereka-mereka itu punya jeda ya, punya jeda waktu untuk kepulangan ke tanah air atau menuju negeri Madinah. Nah, jeda waktu itu mereka manfaatkan katanya untuk umroh sunnah, kata mereka. Umroh yang berulang-ulang, umroh yang berkali-kali yang mereka kerjakan. Ini pernah saya tanya langsung di antara jamaah haji yang ada di Mekah ketika itu, saya tanya kepada mereka, "Pak, ini sudah umroh yang keberapa?" "Oh, ini saking bangganya mengatakan, oh ini umroh yang sudah ke-50 kali." La haula wala quwata illa billah. Dengan bangganya begitu. Dengan bangganya seperti itu mengatakan, "Ini umroh yang kesekian puluh kali." Sekian puluh kali. Padahal ya, apa yang mereka kerjakan bagaimana? Secara kualitas bagaimana? Tidak ada kualitasnya sama sekali. Tidak ada contohnya. Bayangkan ibadah mereka itu tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Yakni pertama, sekali kedatangan ke tanah suci untuk berapa kali? Satu kali ibadah, ingat ini. Misalnya ya, ya di antara jamaah umroh, misalnya ada yang ingin umroh ke tanah suci, maka satu kali perjalanan ke tanah suci untuk satu umroh, untuk satu kali umroh. Ya, tidak bisa berkali-kali. Ya, ketika di sana ya, dari di Mekah di sana ya, bolak-balik tan'im Masjidil Haram, tan'im Masjidil Haram, kan begitu. Ini tidak benar ini, tidak ada contoh. Tidak ada contoh dari Nabi dan tidak ada seorang pun sahabat mengerjakan seperti ini. Ya, bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Mekah asli. Kita katakan orang Mekah asli, berapa kali umrohnya? 3 atau 4 kali dalam hidup beliau, bayangkan. 3 atau 4 kali umroh beliau. Padahal kalau beliau ingin berumroh setiap hari bisa tidak? Bisa, sangat mampu. ya, bisa saja beliau berumrah seminggu sekali, sebulan sekali, bisa saja. Ya, tidak ada menghalangi beliau untuk berumrah berkali-kali, kan begitu. Ya, ini orang Mekah asli. Namun hanya beliau hanya berumrah dalam hidupnya 3 atau 4 kali umrah dan hajinya sekali haji. Nah, itulah yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, sebagian kaum muslimin maghrur istilahnya, tertipu mereka, tertipu. Ya, mereka ingin, ya, inilah karena modal semangat tanpa ilmu, modal semangat saja tanpa ilmu, maka mereka ya tertarik dengan ya umrah berkali-kali, katanya umrah sunat pula namanya, ya, padahal tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hadis tentang khawarij ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan tentang ibadahnya para sahabat yang jelas bertolak belakang dengan ibadahnya kaum khawarij. Jadi ibadahnya para sahabat adalah ibadah yang berkualitas, ini maknanya. Ibadah yang berkualitas. Maka kewajiban kita adalah mengikuti sebaik-baik generasi kaum muslimin yang telah dipuji ya ibadah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan telah dipuji ibadah mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya inilah ya sebaik-baik generasi umat ini yang wajib diikuti cara beragamanya, metode beragamanya, manhaj mereka dalam beragama. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalil yang ke-43 ya. Kemudian dalil yang berikutnya lagi kita ambil. Dalil yang ke-44 dari Ubadah bin As-Samit. Ubadah As-Samit, ia berkata, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala an naquma aw naqula bil haqqi haitsu ma kunna la nakhafu fillahi lawmata la'im. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kami menegakkan atau kami mengatakan kebenaran dimanapun kami berada. Tidak boleh takut terhadap celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara isi baiat para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isi baiatnya adalah yakni bahwa para sahabat akan menegakkan kebenaran atau mengatakan kebenaran dimanapun mereka berada, dan tidak akan takut terhadap celaan siapapun juga dalam rangka menegakkan yang benar atau berkata yang benar. Dan ini telah terpenuhi oleh para sahabat. Ya, ini semua telah terpenuhi oleh para sahabat. Semua para sahabat seperti itu. Ya, mereka adalah orang-orang yang berani menegakkan kebenaran, mengatakan yang benar, dan tidak takut celaan siapapun yang mencelanya. Tidak takut terhadap celaan siapapun juga. Ya, dan inilah yang kita lihat dari ya perkataan sahabat yang mulia, Ubadah As-Samit atau bin As-Samit radhiyallahu taala an. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini banyak sekali contoh ya, kalau kita lihat terkait dengan ucapan Ubadah bin Samit, dari contoh aplikasi ya, aplikatif dalam kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang sudah pernah saya sampaikan barangkali di sini juga, yakni terkait dengan sahabat Nabi yang mulia yang pernah menjadi tawanan perang, ditawan oleh tentara atau kerajaan Romawi Timur di zamannya ya. Siapa yang masih ingat sahabat ini? Sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala an ya, di zaman Umar Al-Khattab, ini kejadian di zaman Umar Al-Khattab, di mana sekelompok pasukan kaum muslimin ditawan, menjadi tawanan perang oleh kerajaan Romawi Timur ketika itu. Maka Raja Heraklius yakni menginginkan, ya, kalau ada di antara pasukan itu salah seorang sahabat Nabi atau yang kedudukannya sangat dekat dengan Rasulullah, begitu, sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah dicari, maka didapat salah seorang sahabat Nabi, ya, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi namanya. Ya, sekali lagi tolong ditulis namanya, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Beliau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapat tugas langsung dari Nabi mengantarkan surat Rasul kepada raja siapa? Raja Persia. Kisra. Dan surat dari Nabi yang dibawa oleh sahabat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini dirobek oleh sang raja sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar kerajaannya segera dicabik-cabik. Mazzakallahu, ya, mulkahu, kata Nabi. Semoga Allah mencabik-cabik kerajaannya. Dan betul terjadi di zaman siapa? Khalifah yang mulia Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Nah, ini yang bawa suratnya adalah sahabat yang mulia ini, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Dan qadarullah di zaman Umar menjadi khalifah, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi di antara pasukan kaum muslimin yang ditawan, ya, oleh kerajaan Romawi Timur ketika itu. Maka setelah diselidiki oleh tentara Romawi, nah, didapatlah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, dan Raja Heraklius memerintahkan agar Abdullah ini didekatkan kepadanya. Lalu apa kata sang raja? Sang raja berkata kepada sahabat Nabi yang mulia ini. Ini nanti kita akan lihat bagaimana akidah dan manhaj pendirian yang sangat kokoh, ya, dari sahabat yang mulia ini, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Apa kata sang raja? Sang raja berkata kepada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, "A'ridu laka an tatanassar fa ukhalli sabila wa u'ti nisfa mulki." Wahai Abdullah, kata sang raja ini, ya, wahai Abdullah, saya akan memberikan kepadamu satu penawaran, yaitu saya tawarkan kepadamu untuk masuk kepada agama Nasrani. Ya, maka ganjarannya adalah engkau akan aku bebaskan, dan bahkan aku akan berikan setengah kerajaanku ini untukmu. Setengah kerajaan Romawi Timur untukmu, wahai Abdullah. Apa kata Abdullah? Ya, wallahi innal mauta ahab ilayya alfa marrah min an atanassar. Demi Allah, sungguh kematian lebih baik, lebih aku cintai 1000 kali lipat daripada aku masuk agamamu. Daripada aku ini masuk agama, bayangkan ini kebenaran, ya. Kebenaran yang luar biasa, yang yakni tidak takut dia kepada sang raja sekalipun, enggak takut dia, walaupun posisinya sebagai apa sekarang ini? Tawaran perang. Bayangkan tawaran perang, ya. Posisinya sangat lemah sekali di hadapan sang raja itu yang memiliki kerajaan yang luar biasa besarnya di zaman itu. Ya. Ini sahabat Nabi yang mulia, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Lalu sang raja telah mempersiapkan, ya, berbagai macam siksaan, ya, untuk istilahnya, yakni melelehkan, ya, apa namanya, yakni keyakinan Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Maka, ya, yakni dimulailah dengan hukuman yang pertama, ya, dan dia, sang raja juga sebenarnya ingin melihat bagaimana, yakni keteguhan akidah dan agama salah seorang sahabat Nabi ini. Maka pasukan diperintahkan untuk mengikat Abdullah di tiang, lalu pasukan pemanah diperintahkan untuk membidik, ya, sasarannya, namun sengaja diperintahkan oleh sang raja terlebih dahulu agar tidak mengenai langsung Abdullah ini, tidak mengenai langsung tubuh dari Abdullah ini. Ya, jadi pemanah-pemanah itu mereka, ya, melemparkan anak panah satu persatu, namun memang tidak mengenai sasarannya secara tepat. Itu disengaja oleh sang raja seperti itu perintahnya, agar sang raja melihat bagaimana yakni agama salah seorang sahabat Nabi ini. Maka ketika mendapatkan hukuman seperti ini, ya tetap saja yakni raut muka Abdullah, raut mukanya Abdullah tidak berubah sama sekali. Dia tidak yakni menunjukkan takutnya sama sekali ketika itu, ya. Tenang-tenang saja dia, tenang-tenang saja, ya. Dan itulah yakni yang pertama yang dilakukan oleh sang raja. Lalu karena hukuman pertama tidak dapat melelehkan, ya, atau merubah keyakinan, ya, sahabat Nabi yang mulia ini, maka dialihkan kepada hukuman yang kedua. Disiapkan tungku atau kuali yang besar sekali, ya, dihidupkan yakni kayu bakar, kemudian yakni air yang ada di dalamnya atau minyak yang ada di dalamnya sampai bergolak begitu, mendidih, ya. Lalu dilemparkan salah satu, ya, pasukan kaum muslimin dilemparkan ke dalamnya menggelepar sampai mati, tetap saja Abdullah tidak yakni bergeming di situ, tidak yakni terlihat raut muka yang berubah. Maka ketika sang raja perintahkan kepada prajurit untuk mendekatkan Abdullah kepada tungku itu, maka berubahlah. Nah, di situ terlihat bahwa Abdullah, ya, terlihat berubah raut mukanya, dia menangis. Maka sang raja mengira bahwa Abdullah telah berubah keyakinan, telah berubah pendirian, telah berubah keyakinannya dan agamanya ini. Maka didekatkan kembali Abdullah kepada sang raja, dan sang raja kembali menawarkan penawarannya ini kepada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi untuk masuk kepada agama Nasrani. Masuk kepada agama Nasrani. Apa jawaban dari sahabat Nabi yang mulia ini yang membuat sang raja terheran-heran dibuatnya, kaget dan terheran-heran dibuatnya? Yakni Abdullah tetap yakni tidak mau masuk kepada agama Nasrani, dia tetap pada pendiriannya berada pada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sang raja bertanya, "Wa ma yubkik?" Kalau begitu kenapa engkau tadi menangis? Kenapa engkau menangis tadi itu? Apa kata sang Abdullah ini, ya, sahabat Nabi yang mulia, aku ini menangis bukan kenapa-kenapa. Saya ini menangis karena saya hanya punya satu nyawa saja. Saya ini menangis karena saya hanya punya satu nyawa. Saya ini ingin memiliki nyawa sebanyak rambut atau bulu yang ada di tubuh saya ini. Artinya, saya ingin mati syahid berkali-kali di tungku itu. Saya ingin mati syahid berkali-kali itu. Satu persatu nyawa saya terus, satu persatu lepas dari tubuh saya, sebanyak bulu yang ada di tubuh saya ini. Bayangkan, inilah, ya, jawaban dari sahabat Nabi yang mulia, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, di mana sang raja tidak dapat, ya, melelehkan, ya, keyakinan dari Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu ta'ala an. Akhirnya sang raja menyerah sudah. Enggak bisa lagi dia sudah. Yakni dengan apa lagi? Yakni mempengaruhi keyakinan sahabat Nabi yang mulia ini. Akhirnya apa kata sang raja? Baiklah kalau begitu, saya akan bebaskan. Saya akan bebaskan dirimu dengan syarat engkau cium kepalaku ini. Engkau cium kepalaku ini. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi tidak yakni kalah dalam hal ini. Dia pun mengatakan, baik, saya akan cium kepalamu dengan syarat, ya, dengan syarat pula dia, ya, ini tawaran perang ini, kok yang berani pula dia mengatakan seperti itu di hadapan sang raja dengan satu syarat. Apa kata raja? Apa syaratmu? Engkau bebaskan diriku dan semua tentara kaum muslimin kau bebaskan, ya, semuanya, ya, yakni pergi ke negeri Madinah, pulang mereka ke negeri Madinah. Nah, baiklah kata sang raja, aku akan bebaskan dirimu dan seluruh teman-temanmu itu akan saya bebaskan dan kalian pulang ke negeri Madinah kembali. Nah, ya, ini singkat ceritanya bahwa mereka selamat, mereka sampai di negeri Madinah. Sahabat yang mulia ini bercerita kepada sang khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Maka Umar Al-Khattab berdiri dan mencium kepala Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi sambil sang khalifah berkata, sekarang sungguh kepalamu lebih berhak aku cium. Kepalamu lebih berhak aku cium. Tanda penghormatan sang khalifah kepada sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu ta'ala an. Nah, inilah tentang keyakinan yang luar biasa. Artinya bahwa kebenaran tetap dia yakni pegang teguh walaupun nyawa yakni taruhannya tidak, ya, tidak ada yakni masalah, dia mati syahid juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah, ya, janji dan baiat para sahabat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang diungkapkan oleh sahabat Ubadah As-Samit. Kembali kita kepada perkataan sahabat yang mulia ini, beliau mengatakan, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala an naquma au naqula bil haqqi haitsuma kunna wala nakhafu fillahi laumata laim. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kami menegakkan atau kami mengatakan kebenaran dimanapun kami berada, tidak boleh takut terhadap celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini dibawakan contoh-contoh berkaitan dengan ungkapan Ubadah Samit di sini. Kita lihat di antara contohnya adalah, kita lihat di halaman 129, Abu Sa'id pernah mengingkari Marwan yang pada saat itu sebagai penguasa negeri Madinah. Kemudian Ubadah As-Samit pernah mengingkari Muawiyah padahal ia adalah seorang khalifah. Kemudian Ibnu Umar pernah mengingkari Hajjaj bin Yusuf yang bengis lagi jahat. Dan Ali pernah mengingkari Amr bin Sa'id sebagai penguasa negeri Madinah. Dan pengingkaran mereka terhadap para penguasa sangat banyak. Artinya ini para sahabat ya. Ini para sahabat di zamannya dahulu. Mereka memiliki kekuatan iman yang sungguh tiada bandingnya. Sehingga yakni mereka berhadapan dengan penguasa-penguasa di zamannya itu langsung empat mata itu tanpa ada rasa takut sama sekali, tanpa ada rasa takut sama sekali, ya. Dan yang jelas mereka semua adalah yang disebutkan di sini adalah siapa mereka ini? Ya, ini para ulama dari kalangan sahabat. Para ulama dari kalangan para sahabat, mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar langsung di hadapan sang penguasa empat mata. Ya. Empat mata, jadi bukan di hadapan orang banyak, bukan. Bukan di hadapan kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin, bukan. Ini di hadapan langsung sang penguasa. Ya, bukan di hadapan yakni publik atau bukan pula diceritakan di hadapan umum, dipublikasikan di depan umum dan sebagainya, tidak. Jadi hanya empat mata secara rahasia di hadapan para penguasa ini di zamannya dahulu. Dikatakan di sini, apabila penguasa tersebut telah keluar dari keadilan dan mereka tidak takut pecut para penguasa itu, tidak pula takut terhadap siksaan dari mereka, sedang orang setelah mereka tidak menempati kedudukan ini, bahkan sebagian besar mereka banyak meninggalkan kebenaran karena takut kepada penguasa yang zalim dan jahat, maka termasuk perkara yang mustahil mereka itu sejalan dengan kebenaran. Sedang para sahabat Rasulullah SAW tercegah dari kebenaran itu. Artinya apa? Bahwa para sahabat Nabi jelas sebagai ya, sebaik-baik generasi umat ini, yang mereka ya, sangat berani menegakkan kebenaran, berkata yang benar dan tidak takut dengan celaan ataupun yang lainnya dari orang lain. Ya. Jadi sekali lagi ini merupakan keutamaan para sahabat yang tergambar dari ucapan sahabat yang mulia Ubadah As-Samit radhiyallahu ta'ala an. Maka dengan demikian kewajiban kita adalah mengikuti para sahabat Nabi dalam beragama ini. Kita dengarkan di sini ada keterangan dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang mengingkari kemungkaran yang ada pada pemerintah atau penguasa. Nabi sendiri memberikan arahan kepada kita dan petunjuk kepada kita. Apa kata Nabi? Lihat dalilnya di halaman berikutnya. Di halaman 130 Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akrama sultanallahi tabaraka wa ta'ala fid dunya akramahullahu yaumal qiyamah wa man ahana sultanallahi tabaraka wa ta'ala fid dunya ahanahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa memuliakan penguasa di dunia akan dimuliakan oleh Allah di akhirat, dan barang siapa menghinakan penguasa di dunia Allah akan hinakan dia pada hari akhirat. Kemudian hadis di bawahnya lagi, man arada ayan sahalizi sultanin fala yubdih alaniyatan walakin ya'khudh biyadih fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadhak wa illa kana qad adda alladhi alayhi, kata Nabi. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah ia menampakkan dengan terang-terangan, hendaklah dia pegang tangan si penguasa itu lalu menyendiri dengannya, yakni dinasihati, ya, di ya dinasihati, diberikan wejangan seterusnya, ya, empat mata saja dengan si penguasa ini, maka itu yang terbaik. Dan bila si penguasa itu enggan, yakni tidak mau menerima, maka sungguh ia telah melaksanakan kewajiban menyampaikan amanah yang dibebankan kepadanya. Ya. Ini pertanyaan kepada jamaah yang hadir di sini. Ketika Nabi bersabda, man arada, barang siapa yang ingin. Ini tertuju kepada siapa? Ketika Nabi bersabda seperti ini, tertuju kepada siapa? Para sahabat. Dan mereka banyak dari yakni dari para sahabat itu banyak, ya, yang menjadi para ulama. Yang menjadi para ulama artinya apa? Yang berhak menasehati, ya, penguasa empat mata itu, yakni menyendiri dengannya hanya berdua saja, hanyalah dari kalangan ulama. Hanyalah dari kalangan ulama. Jadi hadis ini tidak berlaku untuk umum, untuk seluruh kaum muslimin, tidak. Ingat ini, karena tidak semua umat Islam ulama. Ya, tidak seluruh kaum muslimin ulama. Ada di antara mereka yang ulama, ya, namun sedikit jumlahnya kalau sekarang ini, dan kebanyakan mereka adalah awam. Kebanyakan umat Islam di zaman sekarang adalah posisi mereka adalah awam, ya, amatun nas, ya, orang-orang awam dari kaum muslimin. Maka mereka tidak berhak memberikan nasihat kepada pemerintah atau penguasa, karena yang selevel penguasa, selevel pemerintah dalam pandangan agama kita, agama Islam adalah siapa? Ulama. Ingat terkait dengan ayat yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum." Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah dan ulil amri di antara kalian. Nah, pengertian ulil amri di sini ada dua. Yakni al-ulama dan al-umara, ulama dan pemerintah. Maka yang selevel dengan pemerintah, yang selevel dengan penguasa adalah, ya, yakni ulama. Bukan kita, kita ini bukan ulama, ya, kita ini bukan siapa-siapa, kita ini bukanlah ulama, sehingga tidak berhak kita untuk, yakni memberikan nasihat, menegur mereka, ya, meluruskan kesalahan mereka, yakni amar ma'ruf nahi munkar di hadapan mereka. Maka yang berhak adalah ulama. Dan jika si ulama ini telah memberikan nasihat, ya, memberikan arahan kepada si penguasa atau pemerintah, maka si ulama ini tidak boleh mempublikasikan di hadapan orang banyak, yakni secara rahasia, dia datang secara rahasia, tidak ada yang tahu, ya, hanya dia dengan si penguasa saja, ya, di tempat yang tidak ada orang yang melihatnya, kan begitu? Dan setelah itu tidak boleh dia mempublikasikan, atau yakni apa namanya, kayak sekarang istilah jumpa pers, oh, kemarin saya sudah menghadap penguasa atau pemerintah, saya katakan begini, enggak ada seperti itu. Ya, tidak dilakukan yang demikian. Jadi secara sembunyi-sembunyi. Dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan inilah yang dilakukan oleh para ulama di zaman dahulu, dari zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan ini tidak diketahui oleh orang di zaman sekarang, tidak diketahui oleh kaum muslimin di zaman sekarang bagaimana adab terhadap pemerintah, adab terhadap penguasa. Wallahu taala alam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kembali pada dalil yang berikutnya, dalil yang ke-45 dari hadis Hudzaifah bin Al-Yaman, ya, Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala an, ia berkata, ittaqullaha ya ma'syaral qurra wa khudhu tariqa man kana qablakum fa wallahi la in istaqamtum laqad sabaqtum sabqa laqad sabaqtum sabqan ba'ida wa la in taraktumuh yaminan wa shimala laqad dalaltum dalalan ba'ida. Wahai para pembaca Al-Qur'an, yakni maknanya wahai penghafal Al-Qur'an, maknanya di situ qurra, ya. Ikutilah jalan orang-orang sebelum kalian. Demi Allah, jika kalian istiqamah, maka kalian telah jauh didahului oleh orang-orang yang mendahului kalian. Dan jika kalian meninggalkannya, ini jalan mereka, jalan para sahabat, ke kanan dan ke kiri, maka kalian telah tersesat dengan kesesatan yang jauh, kata beliau radhiyallahu ta'ala an. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ucapan sahabat Nabi yang mulia ini, ya, sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, tertuju kepada generasi, ya, yang kedua, tabi'in. Ya, tabi'in atau orang-orang yang ada di zamannya, begitu. Orang-orang yang ada di zamannya. Maka ketika Hudzaifah mengatakan ittaqullaha ya ma'syaral qurra, ya, wahai para pembaca Al-Qur'an ini, wahai para ulama, begitu, ya. Pak, wahai para ulama, ikutilah jalan orang-orang sebelum kalian. Intinya kalau di zaman para sahabat atau di zaman para tabi'in, ya, yakni golongan al-qurra, golongan al-qurra, para pembaca Al-Qur'an atau para penghafal Al-Qur'an, maka ini maksudnya para ulama. Para apa? Para ulama. Karena sudah pasti dan otomatis di zaman dahulu itu, yakni orang yang hafalan Al-Qur'annya lebih banyak, maka dia lebih banyak mengetahui tentang agama Islam. Dia lebih banyak lebih paham tentang hukum agama Islam, karena dia yang lebih banyak hafalan Qur'annya, sehingga lebih banyak pula ilmunya. Lebih banyak pula ilmunya. Jadi bukan seperti makna, ya, qari di zaman sekarang. Ya, al-qurra bentuk tunggalnya apa? Qari. Kalau orang yakni disebut di zaman sekarang qari, maknanya apa itu? Cuma yakni merdu, indah suaranya ketika melantunkan ayat Al-Qur'an. Itulah qari yang kita kenal di zaman sekarang, kan begitu. Kalau qari di zaman sahabat, qari di zaman dahulu, ya, dan bentuk jamaknya adalah qurra, ya, para penghafal Al-Qur'an, para pembaca Al-Qur'an, maknanya adalah ulama. Ulama, begitu kurang lebih. Jadi banyak sekali, ya, yakni berbagai macam istilah di negeri kita ini, yakni sepertinya dimudahkan maknanya atau sangat dimudahkan maknanya dan tidak seperti yang ada di zaman dahulu. Contoh misal, kalau di zaman sekarang, ya, ada orang disebut al-hafiz, maknanya apa itu? Hah? Hafal? Sekedar hafal Quran, kan? Itu hafiz, al-hafiz fulan, kan gitu. Sekedar hafal Quran. Tetapi di zaman dahulu, gelar, julukan al-hafiz ini julukan yang sangat mulia sekali. Ya, gelar yang sangat mulia sekali, tinggi sekali gelar ini. Ya, seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar. Ya, beliau Al-Hafiz. Ya, beliau disebut Al-Hafiz karena kalau sekedar hafal Quran, ya, hafal Quran, yakni sejak dahulu, sejak kecil mereka juga sudah hafal Quran. Ya, anak-anak kecil itu sejak hafal Quran mereka. Ya, hafal Quran. Jadi mana Al-Hafiz adalah seorang ulama besar seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar, Al-Hafiz, ya, ya, dan lain sebagainya. Itulah ulama-ulama besar di zaman dahulu. Maka digelari, ya, dijuluki sebagai Al-Hafiz karena memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya dari si ilmu agama. Wallahu ta'ala alam. Jadi sekali lagi banyak sekali, ya, kalau di zaman sekarang ini berbagai macam gelar di negeri kita yang tidak sama maknanya dengan, ya, generasi-generasi sebelumnya atau orang-orang terdahulu yang memakai gelar yang sama, pengertiannya beda, ya. Walaupun lafaznya sama, ya, kalau zaman sekarang disebut qori, ya, qori juga. Kalau di zaman dahulu qorinya beda lagi. Kalau di zaman sekarang al-hafiz, seperti yang kita fahami adalah sekedar hafal Quran, tapi Al-Hafidz di zaman dahulu ulama besar, adalah ulama besar seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar ataupun yang lainnya, ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi yang mulia ini mengatakan di sini, ya ma'syaral qurra, ya ma'syaral qurra, wahai para pembaca Al-Qur'an, yakni wahai para ulama, itu maknanya, wahai para ulama, khudhu tariqa man kana qablakum, ikutilah oleh kalian jalan, yakni manhaj, ya, manhaj orang-orang sebelum kalian, yakni para sahabat Nabi itu. Fa wallahi la in istaqamtum laqad sabaqtum sabqan ba'ida. Demi Allah, jika kalian istiqamah dalam manhaj salaf, maka kalian telah jauh didahului oleh orang-orang yang mendahului kalian, itu para sahabat Nabi. Ini jika kalian ini istiqamah, jika kalian istiqamah di atas manhaj salaf, maka sebenarnya kalian telah didahului oleh para sahabat Nabi itu. Itu maknanya. Wala in taraktumuhu yaminan wa shimala laqad dalaltum dalalan ba'ida. Namun jika kalian meninggalkan jalan para sahabat manhaj salaf itu ke kanan dan ke kiri, yakni menyimpang dari manhaj salaf begitu ya, maka kalian telah tersesat dengan kesesatan yang jauh, kata beliau radhiyallahu taala an, semoga Allah meridainya. Nah, ini sangat jelas bagi kita tentang kewajiban umat Islam di zaman sekarang mengikuti manhaj salaf, dan juga seolah-olah, ya, seolah-olah ucapan sahabat Hudzaifah ini, ya, yakni kalau kita bawakan di zaman sekarang ini, ya, seolah-olah beliau berbicara di hadapan kita. Seolah-olah beliau sedang berbicara di hadapan kita. Hanya saja kita ini bukan dari kalangan ulama, kan? Kita ini bukan dari kalangan ulama, ya, namun kita bagian dari kaum muslimin. Kita ini bagian dari kaum muslimin, di mana kita berkewajiban untuk berusaha istiqamah. Berusaha apa? Istiqamah di atas manhaj salaf. Dan jika kita menyimpang sedikit saja penyimpangan kita dari manhaj salaf, maka kita akan, ya, tersesat dengan kesesatan yang jauh, yang jauh. Dan ini, ya, balasan, ya, na'udzubillah, sesuai dengan, ya, perbuatan. Dan tentunya kita tidak ingin, ya, yakni tersesat dengan kesesatan yang jauh. Kita ingin tetap berada pada manhaj yang benar, ya, akidah yang benar, ya, manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita dengarkan di sini keterangan dari Imam Al-Qayyim. Beliau mengatakan, merupakan perkara yang mustahil apabila kebenaran berada pada selain jalan orang yang telah terdahulu dalam segala kebaikan secara mutlak. Kalau dikatakan secara mutlak, apa maknanya? Tidak ada bandingnya. Ya, ini para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dikatakan mereka berada di atas kebenaran secara mutlak. Artinya apa? Bahwa kebaikan yang mereka kerjakan tiada taranya, tiada bandingnya, tidak ada yang dapat mengalahkan, itu maknanya. Tidak ada yang dapat mengalahkannya, ya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini Al-Hafidz, ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata di sini, yang menjadikan hadis Hudzaifah ini berada pada hukum marfu', apa marfu'? Terangkat. Makna marfu', terangkat kepada Rasulullah. Artinya, ucapan Hudzaifah ini yakni berlandaskan hadis Nabi, atau ucapan sahabat Nabi yang mulia ini pada dasarnya juga berasal dari Nabi, itu makna marfu, begitu ya. Jadi dikatakan berada pada hukum marfu, yakni terangkat kepada Nabi. Jadi sahabat ini ketika berbicara seperti ini bukan ngarang-ngarang, itu istilahnya. Bukan ngarang-ngarang dari dirinya, bukan, tetapi berasal dari Nabi juga. Berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang menjadikan hadis Hudzaifah ini berada pada hukum marfu' ialah isyarat ini, yaitu isyarat mengenai keutamaan orang-orang yang terdahulu, ini para sahabat, Dan yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Mereka adalah orang-orang yang telah berlalu di atas istiqomah. Ya, ini para sahabat Nabi sudah istiqomah semuanya dahulu. Mereka wafat di atas istiqomah mereka, di atas manhaj mereka, di atas agama mereka yang mulia, di atas akidah Islam, di atas sunnah Nabi yang mulia. Intinya bahwa para sahabat semuanya istiqomah sampai mereka wafat. Ya. Dikatakan lagi di sini, mereka adalah orang-orang yang telah berlalu di atas istiqomah. Kemudian mereka mati syahid di hadapan Nabi SAW, atau mereka hidup setelah beliau wafat di atas jalan beliau. Kemudian mereka syahid atau mereka meninggal dunia di atas tempat tidur mereka. Jadi para sahabat kita ketahui, sebagian sahabat ketika Rasul masih hidup, mereka mati syahid. Ya kan? Mereka mati syahid. Atau ketika Nabi masih hidup, di antara sahabatnya wafat, ya, bukan di medan tempur, namun wafatnya mereka telah diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni mereka wafat dalam keadaan Rasul ridha kepada mereka terhadap agama mereka, itu maknanya. Dan setelah Rasul wafat, maka kita lihat bahwa di antara sahabat-sahabat Nabi ada yang mati syahid di medan tempur dan yang wafat juga di atas kasur mereka, tempat tidur mereka, yang tentunya mereka semua telah diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, bahwa mereka adalah orang-orang yang telah istiqamah di atas manhaj yang benar, wafat di atas manhaj yang benar, di atas agama Islam. Dan inilah yang mereka buktikan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 102, ya. Surah 2, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali mati di atas agama Islam. Ini mereka telah buktikan ini. Mereka telah buktikan, ya, para sahabat semuanya wafat di atas agama Islam, di atas manhaj Islam, manhaj Rasulullah, ya, di atas akidah yang mulia, akidah Islam, di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, kewajiban kita adalah mengikuti manhaj para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini berdasarkan hadis Hudzaifah ibnul Yaman. Dan ingat bahwa apabila seorang menyimpang dari manhaj Rasul, manhaj salaf, maka dia dikatakan laqad, ya, dalal, ya, dalalan ba'ida, telah tersesat sejauh-jauh kesesatan. Wal'iyadzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang saya berikan kesempatan untuk soal jawab kepada para jamaah dari pembahasan yang telah dijelaskan ataupun pembahasan-pembahasan yang telah berlalu dahulu. Silakan para jamaah, yakni menulis pertanyaan atau soal yang akan diajukan ke depan dari pembahasan yang telah kita bahas ini. Mohon penjelasan tentang hadis wa abshiru, maka kalian akan diberikan kabar gembira. Yakni apa maksud dari kabar gembira di sini? Apakah surga atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dua-duanya. Ya, bisa dua-duanya, yakni merupakan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala jika seorang beribadah cocok dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga akan mendapatkan ganjaran, yaitu berupa surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang terakhir dari surat Al-Kahfi, apa bunyinya, Pak? Faman kana yarju liqa'a rabbih fal ya'mal amalan saliha wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Barang siapa ingin berjumpa dengan Rabbnya, maka hendaknya dia beramal saleh dan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan apapun juga. Maksud dari amal saleh apa maknanya? Falyamal apa namanya? hendaknya dia beramal saleh, maka makna amal saleh adalah amal yang cocok dengan contoh Rasul. Itu makna amal saleh. Ini amal yang sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong jelaskan apa kualifikasi ya seorang disebut ulama. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Hanya saja yang takut kepada Allah adalah ulama. Maksudnya adalah ucapan-ucapan, ya ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, fatwa-fatwanya dan lain sebagainya itu menunjukkan bahwa dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takut kepada Allah adalah buah dari ya, beragama yang benar. Buah dari beragama yang benar. Ya, inilah takut kepada Allah Subhanahu wa taala menghasilkan apa? Al-khauf, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yakni dikarenakan ulama kok dikatakan kenapa para ulama itu kok takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau takutnya kok sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena para ulama ya yakni dengan ilmu mereka yang luas yang dalam ya ilmu mereka yang Masya Allah, mereka lebih mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala sehingga lahirlah ya rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ilmu mereka maka kita wajib belajar ilmu akidah agar kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi tentunya ya. Ya ini syarat-syarat atau ya syarat-syarat seorang dikatakan ulama itu diantaranya saja dari firman Allah Subhanahu wa taala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama gitu. Wallahu taala. Dan juga tentunya pengakuan dari ini ulama ulama-ulama yang ada ya, ulama-ulama yang ada di dunia ini tentang si fulan sebagai ulama, ini pengakuan dari para ulama itu sendiri. Ya, pengakuan dari para ulama dunia misalnya. Misal yakni Syekh Al-Albani misalnya diakui keilmuannya ya oleh para ulama dunia di zamannya. Ya, di zamannya diakui itu ilmunya oleh para ulama dunia di zamannya walaupun pendidikan yakni pendidikan beliau hanya sampai SMA ya pendidikan resminya ya hanya sampai SMA namun beliau diminta oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz untuk menjadi dekan Fakultas Hadis pertama di Jamiah Islamiyah Madinah Islamic University Madinah. Beliau adalah dekan pertama. Dekan pertama Fakultas Hadis. Ya, Fakultas Hadis. Dan yang lebih ya jelas lagi bahwa rektornya ketika itu Syekh bin Baz, beliau hanyalah kalau secara resminya hanya SD. Ya. Kurang lebih lah seperti itu. Kalau Syekh Al-Albani SMA. Ya, sekolah resminya SMA, tapi menjadi dekan Fakultas Hadis karena ilmunya diakui oleh ulama dunia di zamannya dan diminta oleh ya Syekh Al-Albani bin Baz untuk menjadi dekan Fakultas Hadis di zaman itu. bagaimanakah Khawarij di zaman sekarang? Apakah bisa dikatakan persis atau sama dengan Khawarij di zaman para sahabat dahulu? Tentu, yakni banyak, ketidaksamaan antara Khawarij di zaman dahulu dengan Khawarij di zaman sekarang, walaupun yakni dari sisi misalnya seperti pengkafiran, ya, mengkafirkan orang-orang di luar kelompoknya, itu jelas sama, ya. Namun apa di antara perbedaannya? Yakni Khawarij atau kaum Khawarij di zaman dahulu mereka ibadahnya luar biasa banyaknya, ya, tetapi Khawarij di zaman sekarang, ya, boleh jadi mereka, ya, yakni sedikit dalam beribadah, banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Khawarij di zaman dahulu mereka beranggapan, ya, berbuat dosa besar adalah mengeluarkan, ya, seorang dari agama, yakni kafir, murtad. Sehingga mereka, ini kaum Khawarij di zaman dahulu, berbohong saja, berdusta saja tidak mau. Tapi Khawarij di zaman sekarang dustanya banyak sekali. Ya, banyak berdusta, banyak berbohong di zaman sekarang ini, dan begitulah seterusnya. Ya, berkaitan dengan perbedaan kaum Khawarij di zaman dahulu dengan yang ada di zaman sekarang, namun, ya, mereka tetap eksis berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keberadaan mereka tetap sampai akhir zaman ada. Sampai akhir zaman mereka tetap ada, dan nanti di akhir zaman mereka akan bergabung dengan Dajjal. Sama dengan orang-orang Syiah. Sama dengan orang-orang Syiah Rafidhah, mereka akan bergabung dengan Dajjal, wallahu taala alam. Bagaimana dengan orang-orang yang mengatakan bahwa negeri kita ini negeri kafir karena tidak berhukum dengan hukum, ya, Islam? Ini tidak benar, ya. Ya, ini mengatakan bahwa negeri ini negeri kafir dari mana? Ini tidak benar, walaupun mungkin mereka mengambil sebagian dalil dari Al-Qur'an namun melupakan yang lain. Ya, melupakan yang lain, atau mereka mengambil ayat Al-Qur'an hanya berdasarkan pemahaman mereka, bukan pemahaman para sahabat. Bukan dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya. Dan ini tidak benar, ya. Jadi kalau mereka mengambil dalil lalu memahami dalil dengan pemahaman mereka sendiri, maka ini akan menyimpang. Ini akan menyimpang, ya. Sebagaimana contoh misalnya ayat Al-Qur'an yang menjelaskan faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, atau dalam ayat yang lain al-fasikun, disebutkan al-fasikun, kan begitu, ya. Ini bukan kafir yang sebenar-benarnya yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, ya, dan para sahabat yang lainnya, kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak mengeluarkan pelaku dari Islam, yakni kekafiran yang bukan kekafiran sebenarnya, itu maknanya begitu, ya. Jadi di antara ciri atau manhaj Khawarij misalnya, yakni mengambil sebagian dalil melupakan sebagian yang lain, atau mengambil sebagian dalil dengan pemahaman mereka masing-masing. Dengan pemahaman mereka masing-masing. Atau yakni mengambil dalil-dalil yang sebenarnya secara khusus ditujukan kepada non-Islam namun ditujukan pula kepada kaum muslimin. Nah, itulah, ya, rusaknya mereka seperti itu. Nah, itulah dasar mereka rusak, ya, atau sebab mereka menyimpang dari agama seperti itu. Yang pasti di tengah-tengah kaum Khawarij tidak ada ulama. Dan ini perlu diingat, ya, di tengah-tengah mereka itu tidak ada ulama. Sehingga tidak ada yang memberikan arahan, petunjuk, ya, yang meluruskan mereka, tidak ada sama sekali. Sehingga mereka cepat keluar dari agama ini, kata Nabi, kama yamrukus sahmu minar ramiyah, sebagaimana cepatnya anak panah melesat dari busurnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa ada yang mengarahkan, tanpa ada yang membimbing dan seterusnya. Ya, kalau istilah kendaraan itu hanya dibekali gas tanpa ada rem. Ya, kalau mobil itu atau motor, ya, cuma punya gas doang. Tidak ada remnya sama sekali. Ya, atau remnya blong misalnya. Nah, ini berbahaya. Seperti sangat sangat berbahaya. Nah, ini kaum Khawarij, ya. Bagaimana cara mengetahui hadis, sebuah hadis palsu atau tidak, sedangkan kita masih awam terhadap ilmu ini? Tentu bertanya, ya bertanya kepada ahlinya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika tidak mengetahui. Atau Nabi bersabda, innama syifal 'ayyi su'al. Hanya saja obat dari kebodohan adalah bertanya. Ya, ini bertanya kepada ahlinya, kepada orang yang mengerti, yang faham. Yani buku apa yang dapat diberikan kepada seorang yang belum mengenal sunnah, ya, tetapi dia memiliki kedudukan, ya, di masjid, ya, sebagai orang yayasan masjid. Ya, ini bisa kita arahkan untuk untuk buku terlebih dahulu, yakni yang ringan-ringan. Ya, yang mendasar terlebih dahulu berkaitan dengan tauhid. Ya, berkaitan dengan apa? Tauhid, dia harus tahu tauhid terlebih dahulu. Dia harus mengerti tentang tauhid, ya. Atau paling tidak kita kasih buku tentang salatul usul. Tiga landasan utama atau pokok yang menjelaskan siapa Allah, siapa Nabi, dan apa agama Islam itu. Nah, itulah kitab yang kecil yang bisa kita hadiahkan misalnya kepada orang yang belum kenal, ya, sunnah atau belum mengerti tentang agama Islam yang benar itu yang bagaimana. Kita kenalkan terlebih dahulu dari yang ringan-ringan, dari buku-buku yang ringan kita kasihkan kepada mereka agar dibaca, kemudian berlanjut kepada kitab-kitab seterusnya dan seterusnya. Bisa juga misalnya dibelikan kitab tauhid misalnya setelah itu, atau kitab yang mendasar sekali yang ditulis oleh Ustaz Yazid juga boleh, prinsip dasar Islam. Prinsip dasar Islam, karena buku ini menjelaskan hal-hal yang mendasar, semuanya hal-hal yang mendasar semuanya. Ini bagus dibaca bagi pemula. Bagi pemula. Ya, buku yang berjudul Prinsip Dasar Islam. Ya, Prinsip Dasar Islam. Ini hal-hal yang mendasar yang menjadi prinsip dalam agama Islam. Wallahu ta'ala alam. Di sekolah saya diajarkan sholat duha berjamaah. Apakah ada contohnya seperti ini? Ya, ini terkait dengan sholat duhanya ada contohnya, tapi berjamaah tidak ada. Jadi masing-masing saja. Masing-masing sholat duha tidak berjamaah. Bagaimana cara beribadah agar yakni memiliki arti, ya, dalam beribadah itu? Ya, yakni tentunya kita harus tahu tentang bacaan yang kita baca seperti sholat misalnya, ya, ibadah sholat misalnya. Yakni agar sholat kita itu berarti, bernilai, ya, dan kita bisa khusyuk dalam sholat yang kita kerjakan. Pertama, kita perhatikan gerakan sholat. Yang kedua, kita perhatikan bacaan sholat. Artinya bahwa betul-betul bacaan sholat yang kita baca itu kita faham. Dari takbir Allahu Akbar sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengerti maknanya. Tahu maknanya itu. Apa yang kita baca, kita faham. Kita mengerti. Nah, itu bisa membuat kita, ya, semakin khusyuk dalam sholat. Kemudian juga, ya, terkait dengan sholat misalnya juga, yakni tidak sholat, ya, ketika perut sangat kenyang atau sangat lapar. Kemudian juga, ya, memperhatikan kebersihan pakaian dan tempat sholat. Kemudian juga kalau kita ada yakni pekerjaan yang bisa diselesaikan sebelum waktu sholat tiba, kita selesaikan dengan cepat sehingga tidak mengganggu ya sholat yang akan dikerjakan nanti ya. Nah, inilah diantara kiat-kiat agar kita dapat yakni betul-betul beribadah dengan baik ya, dan bernilai insyaallah taala. Ya, sama seperti membaca Al-Qur'an agar lebih bernilai, yakni kita tahu apa yang kita baca. Ya, apa yang kita baca. Makanya di antara para ulama memfatwakan tentang wajibnya mempelajari bahasa Arab. Belajar bahasa Arab wajib hukumnya. Bagaimana cara wudu dan salat yang benar sesuai dengan contoh Rasul? Nah, ini pembahasan khusus ini. Ini pembahasan khusus ya. Ini perlu waktu untuk menjelaskan tata cara wudu yakni sesuai dengan contoh Rasul dan tata cara salat sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu pertama kali saya hijrah, saya merasa nikmat dalam beribadah. Namun semakin kesini, kenikmatan itu semakin berkurang. Bahkan saya merasa biasa saja saat beribadah kepada Allah SWT. Apakah ini merupakan bagian dari hukuman dari Allah karena banyaknya dosa yang saya lakukan? Ini boleh jadi, ya. Ini seorang ketika dia yakni banyak melakukan perbuatan dosa ataupun maksiat, yakni Allah Subhanahu wa taala cabut ya kenikmatan dalam beribadah kepadanya itu. Ya, kenikmatan dalam beribadah kepadanya. Maka hendaknya kita yakni terus introspeksi diri, muhasabatu nafs, melihat kepada diri sendiri, memperhatikan diri sendiri, lebih ya memperhatikan hati kita masing-masing. Kenapa seperti itu? Karena hati ini ya sebagai pimpinan bagi tubuh kita. Yakni kalaulah hati kita baik atau bersih, maka baik pula lah anggota yang lain. Dan jika hati sudah rusak, sudah ternodai, maka bagaimana dengan yang lainnya? Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu, idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahya al qalbu. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, baik pula lah anggota tubuh yang lain. Jika ia sudah rusak, rusaklah yang lainnya pula, kata Nabi. Ketahuilah, segumpal daging tersebut dinamakan dengan qalbu, atau dalam bahasa dakwah adalah hati. Ya. Nah, inilah yang harus kita perhatikan, hati kita masing-masing. Jangan sampai kita, yakni memperhatikan hati orang. Gak perlu kita perhatikan hati orang, kita perhatikan hati kita masing-masing, dan yakni kita lebih memfokuskan memperhatikan hati kita ketimbang ya lahiriah kita. Ya mungkin selama ini kita sibuk memperhatikan dari ujung kepala sampai ujung kaki, tapi kita lupa terhadap hati kita masing-masing, lupa untuk membersihkannya, lupa untuk ya, yakni memperbaikinya dan seterusnya. Lupa kita terhadap hati kita masing-masing, lebih kita fokus kepada ya penampilan kita, lahiriah kita, fisik kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, ini jangan sampai kita maghrur, jangan sampai kita tertipu dalam masalah ini. Hendaknya kita ingat dengan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan istiqomah iman seorang hamba sampai hatinya yang istiqomah, dan tidak akan istiqomah hati seorang hamba sampai lisannya yang istiqomah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa hati adalah penting bagi kita, begitu pula lisan kita penting. Kita harus perhatikan lisan kita, jangan sampai lisan kita ini menyeret kita kepada jurang api neraka. Walhiyadzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Nabi bersabda tentang masalah lisan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berkata baik atau diam, berkata yang baik atau diam. Imam Syafi'i mengatakan tentang hadis yang mulia ini, idza arada ayatakallama falyatakallam, idza arada ayatakallam falyufakir awwala. Kata Imam Syafi'i tentang hadis yang mulia ini, apabila seorang ingin berbicara, hendaknya dia berfikir terlebih dahulu. Yakni kalau dalam pembicaraannya ada kebaikan, ya silakan berbicara. Namun jika tidak, maka jangan berbicara. Nah, inilah keterangan dari beliau rahimahullahu taala. Jadi sekali lagi, hendaknya kita perhatikan ya hati kita terlebih dahulu. Mungkin ya, di antara sumbernya adalah perbuatan dosa dan maksiat, sehingga hati kita ini ternodai, sehingga kita, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kok ya ini kurang terasa nikmat. Ya, kurang terasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Bagaimana cara menasihati teman kita yang suka khuruj bersama jamaah tabligh? Tentunya kita jelaskan kepada teman yang sering melakukan khuruj, atau mungkin ya baru dia ikut-ikutan khuruj bersama jamaah tabligh, bahwa khuruj tidak ada, ini khuruj yang dilakukan oleh jamaah tabligh tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, tidak ada contoh dari Nabi dan juga tidak ada contoh dari para sahabat, ya ini mereka melakukan khuruj ala jamaah tabligh. Ya, tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan ya jamaah tabligh, misalnya dari si akidahnya bagaimana, ibadah mereka bagaimana dan seterusnya. Nah, pada kitab ini mulia dengan manhaj salaf, pada bab yang terakhir, bab 13, terdapat pembahasan masalah yakni jamaah tabligh. Ya, ini berkaitan dengan penyimpangannya di mana, dijelaskan pada bab ke-13. Nah, coba dilihat oleh para jamaah pada bab 13 pembahasan mengenai apa? Jamaah tabligh. Allah taala. Mungkin pertanyaan yang terakhir ya. Ya, ini bolehkah mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan manhaj dan akidah kepada calon pasangan? Ya, ini apa kata Nabi dalam hal ini? Tunkahul mar'ah li arba. Wanita itu dinikahi karena empat hal. Apa yang pertama? Hah? Li jamaliha, karena kecantikannya. Kemudian li limaliha, karena hartanya. Ketiga, wali hasabiyah, karena keturunannya, dari keturunan yang baik. Kemudian yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Fadfar fidzatiddin taribat sedat. Pilihlah yang beragama, karena itulah yang akan membuatmu bahagia. Maknanya di sini adalah bahwa yang dipilih adalah yang beragama, yakni paling tidak dikatakan beragama di sini memiliki sifat yang baik, akhlak yang baik, adab yang baik, ya. Dari sisi intinya akhlaknya bagus, ya, akhlak, adabnya baik, ya, dan mudahlah diajak kepada kebaikan. Nah, ini minimal seperti ini. Namun kalau kita mendapatkan atau seorang pemuda, ya, mendapatkan calonnya itu sudah ngaji, ya, sudah faham akidah salaf, manhaj salaf, akhlaknya bagus, ya, baik muamalahnya dan seterusnya, ah inilah yang dia pilih, mesti seperti itu, ya, yang dia pilih seperti itu. Taribat yada, kata Nabi, maka engkau akan bahagia bersamanya. Jadi sekali lagi, boleh saja seorang mengetahui calonnya itu bagaimana manhajnya, bagaimana akidahnya, ya, bagaimana manhajnya dan akidahnya. Dan memang tidak perlu, nggak perlu ditanya langsung anti manhajnya apa misalnya, nggak perlu ditanya seperti ini, kan kita bisa ya ngeceknya dari orang lain, melihatnya dari temannya dan seterusnya, kepada yakni dengan siapa dia berteman, kita akan tahu bagaimana manhaj dan agama orang tersebut, akidah orang tersebut, dari teman-temannya yang menjadi temannya itu siapa, yang menjadi sahabat itu siapa. Nah, seperti itulah kurang lebih, ya. Ya, seperti itulah kurang lebih, nggak perlu kita tes di hadapannya tentang manhaj, tentang akidah, nggak perlu seperti itu, ya. Nggak ada contoh seperti ini, tidak ada contoh yang demikian. Wallahu ta'ala alam. Baik, saya kira sampai di sini perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kajian yang sedikit ini bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Sadabina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias.